fakun li di syafi'an. Fakun li syafi'an yaumala syafa'ah. Ya. Yaumala dhu syafa'atin. Yaumala dhu syafa'atin. Yaumala dhu syafa'atin. Bimu'nin fatilan. Bimu'nin fatilan. An sawad ibn Qarib. Syai gimana? Yaumala dhu syafa'atin. Ladu syafa'ah bimugnin fatilan, fatilan. Ya, bimugnin sebagai khobar bagilah. Tambahkan bersamanya Pak Zaidah. Coba dia Arab. Fakun li syafi'an. Fa li istitna. Kun harf fi'il amr. Kun fi'il amr ya mabni. Mabni yun ala sukun. Fa'iluhu. Fa'iluhu dhamir mustatir. Ujuban takdiru huwa. Takdiru anta. Ya'ud. Ilham qabla li. Ya, li. Ya. Jan majrur mutalik bikun. Tadi kun ulangi. Kun. Irobnya kun. Fi'il amr. Fi'il amr. Jadi fi'il nakis. Nakis. Fi'il amr nakis. Terus. Fa'ilu domiru. Kok fa'ilnya katanya nakis. Ke fa'ilnya. Wasmuhu. Wasmuha. Wasmuha domir mustatir wujuban. Fi'i wujuban takdiru. Fi'i wujuban takdiruhu anta. Li. Li. Jan majrur mutalik bikun. Syafi'an, syafi'an sebagai khabar kun. Sebagai syafi'an khabaru kun. Kun man mansub. Yauma yauma dzarf. Terus mansub. Mansub mutalik bi kun. Syafi'an bi syafi'an. Terus wa mudhaf la mudhaf ilaih. Oh, la mudhaf ilaih jumlah mudhaf ilaihnya, bukan la ya saja. La, selesaikan dulu. La, la, la harfu nafi. La nafiya zu, zu, zu isim la. Isim la terus? Isim la. Terus wa mudhaf syafa'atinnya mudhaf ilaih. Bismillah ya marfu. Al-Tarfiyah al-Mubayru al-Wa'u niyab al-Bamal ya namin al-Asin khamsa wa mudhaf syafa'atin mudhaf ilaih. Bimugnin? Bimugnin. Alba? Ba. Harfu ja ba zaidah. Ya mugnin, mugnin khabar khabar khabar la. Terus fatilan. Kalau khabar la bagaimana hukumnya? Selesai sampai situ. Khabar la bagaimana hukumnya? Khabar la harfnya marfuun. Khabar la marfu. Khabar la mansub. Mansubun. Mansub wa alamatun nasbi fathah muqaddarah. Ala. Ala al-akhiri. Ala liya. Ala al-mahdufa. Ala al-mahdufa. Cerita kau isakina ini. Ya, kemudian fatila. Fatilan. Maful bi dari mughnin. Maful dari an harful jar. Sawad isim majrur al-jar wal majrur ya, al-jar wal majrur mutalik bi fatilan. Hah, fatilan mutalik bi mugnin. Banyak ralatnya Ustaz. Ya, jadi jumlah la du syafa'ah bi mugnin jumlah fi'il ya pada mahalnya jar wafafun ilaih. Waqad yaridu aw taridu ziyadatul ba ba'dalam. Misaluhu qala syahr ta'un muddatul aidi ila zadi lam akun bi'adaluhum il a'jarul qawmi a'jalu. Ya, syahnya mana di sini? Lam akun bi'adaluhum. Lam akun bi'adaluhum. Bi'adaluhum. Khabarnya dimasuki atau khabarnya lam. Ya. Ataupun khabarnya apa? Kana. Yang didahulu oleh lam. Nasi dengan lam di masuki oleh Ba Zaidah bi'ajalihim. Lam akun bi'ajalihim. Fa finna kirati umilat kalaysala. Ya, Arif. Finna kirati umilat kalaysala. Finna kirati jar mumajrurun mata'alik bi'umilat. Ya. Umilat fi'lun madhi mabniun lil majhul. Fi'lun madhin. Atau fi'lun madh. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Mabniun lil majhul. Fi'lun. Ya. Dia bentuknya sifat mausuf. Fi'lun madhin. Atau fi'lun madh. Dimatikan. Ya. Fi'lun madh. Mabniun lil majhul. Wata li ta'nif. Kalaisa jar majrurun. Muta'alikun bi mahdufin hal min lata min la au sifat limausim mahduf takdiru i'malan mumathilan i'mala amal amala laisa ya. La naibul fa'il ya terus apa mananya cukup mananya apa la diamalkan seperti laisa pada isim-isim nakirah ya la diamalkan seperti laisa pada isim-isim yang nakirah contohnya apa la rajula fiddar la rajula fiddar i'rabnya bagaimana betul enggak la rajula fiddar la rajula afdalun betul enggak amalannya apa tadi seperti amalannya apa katanya amalannya laisa apa amalannya laisa apa apa amalannya laisa laisa amalannya marfakan merupakan isim dan nama. Tadi kok tadi bukan apa itu? Keliru. Larajulun fiddar. Larajulun fiddar. Ya, kok iman misalkan. Ya, jadi jelas kelihatan rofa nasabnya. Karena dijar terus. Enggak keluar-keluar, rajulun dia keluar kerja. Dia yang di rumah perempuan saja. Ikramnya bagaimana? Larajulun fiddar, larajulan, larajulun qaiman. Larajul. Ya. La. La apa itu yang beramal namanya? La Hijaziyah. Ya, la Al-Hijaziyah. Kemudian rajulun. Rajulun ismula. Ya. Mansubun bil fathah dhahirah. Mansub wa alamat nasbihi. Wa alamat nasbihi fathah dhahirah al akhirih. Ya. Terus la rajulun ismula marfuun ya. Wa alamat rafihi dhammah. Terus. Terus. Terus. Qaiman. Qaiman khabar la. Mansubun wa alamat nasbihi fathah dhahirah. Ya, fathah dhahirah ala akhirih. Wa qad talila taw indal amala ya, arif. Wa qad talila taw indal amala wa huwa harfu atfin qad harfu taqlilin tali fil mudhari marfu wa alamat rafihi dhamma muqaddarah. Ya. La ta qusida lafdhuhu fa'il wa in wa huwa harfu atfin in ma'tuf ala la ta za ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih al-amala al-amala badal min ismu isyarah badal mansub mansub mansub mitlu iya alamat nasbil fathah wal alif lil itlaq ya waqad talila taw indal amala apa maknanya dan terkadang lata dan in mengikuti amalan ini. Apa maksudnya amalan ini? Beramal dengan amalan laisa itu merofakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Iya, setelahnya. Contohkan amalannya laisa seperti amalan laisa. Sudah belum ini? Belum ya? Belum. Ya, ya. Belum. Sudah i'rabnya saja dulu. Itu belum dijelaskan ya? Faqad talila ta'in dal amala belum. Wa ma lila tafisi wahinin amal ya di i'rab. Wow. Harfu istinaf lilata jar mutalbi khabar muqaddam fi siwa hinin amal fi siwa jar mujrur fi siwa jar mujrur wa mudaf hinin mudaf ilaih amalu khabar mudana muakhar betul enggak wa ma lilata fi siwa hinin amal ha mana mubtada'nya wa ma lilata fi siwa hinin amal amal mubtada'nya khabarnya mana? Wa malilat. Lilata, ya. Lilata itu khabar muta'alliq mahdhuf. Kemudian fi siwa jar majrur. Ya. Wa mudhaf. Muta'alliq dengan apa maksudnya? Fi siwa amal. Amal, ya. Apa maknanya wa malilata fi siwa hinin amal? Dan tidak ada bagi lata. Ulangi. Dan tidak. Kalau dekat biar suaranya pecah, ya. Dan tidak ada bagi lata pada selain hinin dia beramal. Tidak ada amalan bagi lata pada selain hin. Lafaz hin atau nanti maknanya hin. Ya. Wa hadzu dzirfi fa sya wal aksu qal. Ya, setelahnya. Ya, wa hadzu dzirfi fa sya wal aksu qal. Ya. Wa hadzu ya. Mubtada. Marfu wa alamat rafi'a dhammat zahirat ala ghairi wa huwa mudhaf bi mudhafun ilaihi. Ar-raf'i di mudafun ilai ar-raf'i mudafun ilai marfu alamat rafi wa alamat rafi as-sukun